lagu buat kalian semuanya di sini. Koci Skipjack. Cipta dari tulang rusukku yang hilang santun, nyatanya hidupku kau sita hanya karena ku terakhir tak sempurna. Terima kasih.